Tangannya diangkat semuanya yo. Kau selalu ku cinta, walau tak bersama. Sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa. Doang tangannya diangkat semuanya dong pas koplo. Oh. Tepuk-tepuknya mana dong, Binuang?